Binatang seperti kodok, belut, bekicot, biawak, landak, tupai, bulus, tokek, cicak, kelelawar, tikus, terenggiling, kadal dan laron itu halal atau haram, Ustaz? Bahkan namu teh akeh men. Dok terenggiling pangane kabeh. Barang wis warek lagi tekon halal kok haram. Ya, yang dimakan kok banyak sekali, sudah dimakan semua baru tanya. Jadi semua itu halal. Tidak ada yang mengharamkan baik dari Quran maupun dari hadis, enggak ada. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mukhlas dari Pasuruan. Saya akan mengomentari fatwa dari Bapak Sukino yang cuma main akal-akalan. Kita baru saja mendengarkan fatwa nyeleneh dari Bapak Sukino. Semua hewan dikatakan halal tanpa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Sukino seakan-akan berfatwa semua hewan yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis dihukumi halal untuk dimakan. Seperti cicak, tikus, kucing, dan anjing pun bisa dikatakan halal oleh Bapak Sukino dengan landasan tanpa ada nas. Maka fatwa ini adalah fatwa yang sangat nyeleneh, fatwa yang keliru. Maka dari itu, saya akan menerangkan secara global tentang hewan apa saja yang halal untuk dimakan dan yang haram untuk dimakan. Dalam Al-Quran dan hadis banyak keterangan yang menerangkan tentang keharaman hewan tersebut. Yang pertama tentang hewan yang menjijikkan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Makna at-thayyibat di sini dalam kitab Asy-Syawi yaitu luhumul ibil, sahmul ghanam wal baqar, yaitu daging-daging kambing, sapi dan unta. Sedangkan makna dari khaba'is adalah an-najsu warradi al-mustakrihu. Dalam kitab Fathul Bari juz 9 halaman 518 yang artinya adalah najis, menjijikkan, berbahaya dan haram untuk dimakan. Sesuatu yang menjijikkan seperti kotoran atau hewan-hewan sejenis bekicot, tikus, tokek, kalajengking dan lain sebagainya. Sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mughni juz 13 halaman 317. Adapun yang kedua, hewan yang haram untuk dimakan adalah hewan yang bertaring. Berdasarkan dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu dhinabin minasyiba'i fa'kulul haram. Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun yang ketiga adalah burung yang berkuku tajam adalah termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Dan ini juga berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minasyiba'i wa an kulli dhimikhlabin minatthair. Sesungguhnya Nabi Muhammad melarang untuk memakan setiap sesuatu hewan buas yang bertaring dan yang berkuku tajam. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti burung garuda, elang dan sejenisnya. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Sahih Muslim juz 13 halaman 72 dan 73. Dalam hadis ini terdapat dalil dari madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan mayoritas ulama tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Adapun yang keempat adalah hewan yang haram untuk dimakan adalah hewan yang diperintahkan oleh agama supaya dibunuh. Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau berkata, khamsu fawasiku yuktalna fabil harami al-fa'ratu wal-aqrabu wal-hudayya wal-hurabu wal-kalbul-akur. Rasulullah SAW bersabda, lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik itu di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu ular, tikus, kalajengking, gagak, anjing hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Maka dari itu, setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, maka tidak ada sembelihan baginya. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan. Lihat dalam kitab Al-Majmu' Salam Muhadzab karangan Imam Nawawi, juz 9 halaman 23. Dan juga di hadis lain diriwayatkan oleh sahabat Ummi Syarik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazan. Sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh tokek atau cecak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Adapun yang kelima adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh agama. Itu adalah termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, qala beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita an qatli arba'i minna ad-dawabi, an-namlati, wan-nahlati, wal-hudhuti, was-syurat." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membunuh empat hewan. Yang pertama adalah semut, tawon, burung hudhud, dan burung syurat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh imam empat, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar. Imam Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Karena seandainya boleh dimakan tentu saja tidak dilarang untuk membunuhnya. Lihat dalam kitab Majmu' karangan Imam Nawawi, juz 9 halaman 23. Dalam hadis lain juga diterangkan dari sahabat Abdurrahman bin Utsman, beliau berkata, "Dzakara tabibu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dawaan wa dzakara difda yuj'alu fi." Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kodok atau katak dijadikan obat. Lalu apa jawaban Rasulullah? Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli difda. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuhnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Hakim, Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar. Haramnya katak secara mutlak merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya, serta pendapat yang sahih dari madhab Imam Syafi'i. Ini adalah sebagian dari apa yang saya paparkan dari ulama salaf. Sedangkan apa yang dipaparkan oleh Bapak Sukino tanpa dasar ilmu yang mumpuni. Maka dari itu, akankah para pendengar masih mengikuti pendapat Bapak Sukino yang nyeleneh atau pada ulama salaf, terutama imamuna Imam Syafi'i? Maka dari itu, marilah kita kembalikan hukum apa yang difatwakan ulama salaf ketimbang menghukumi Al-Quran dan hadis lewat akal kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Telah kita ikuti Ahmad Sukino berfatwa. Santri NU menjawab.